Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Tafadhal falyaqra' man yaqra' al-matan. Qala al-mu'allif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala wa 'an Abdullah ibn Ukaymin marfu'an man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi rawahu Ahmadu wat-Tirmidzi. Kita lanjutkan matan yang berikutnya. Untuk matan yang sebelumnya, asar dari Abdullah bin Ukaim, sudah dibaca syarahnya? Sudah? Sudah ya? Sudah selesai ya? Ya. Nah. Nastamir, kita lanjutkan. Qala al-muallif Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah warawal Imam Ahmad an Ruwayfi'in radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya Ruwayfi'u la'alla al-hayata satatulu bika فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnadnya dan juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di sahih Sunan Abi Dawud rahimahullahu ta'ala. Mu'alif berkata dan meriwayatkan al-Imam Ahmad dari Ruwayfi', itu seorang sahabi yang bernama Ruwayfi' radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Ruwayfi', wahai Ruwayfi', memanggil beliau, yaitu perawi hadis ini, sahabat yang bernama Ruwayfi', Rasulullah memanggil beliau, la'allal hayata satatulu bika, bisa jadi kehidupan ini menjadi panjang denganmu. Ini, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan dengan konteks la'allah, ya, bisa jadi engkau akan berumur panjang. Ini maknanya. Ya. Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini juga nanti dijelaskan pula oleh syarih. Ini diantara tanda dari tanda-tanda kebenaran nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang benar terjadi sebagaimana yang diberitakan Rasulullah. Bahasanya sahabat ini Ruwayfi' akan hidup dengan umur panjang. Maka setelah Rasulullah memberitakan itu, bisa jadi engkau akan berumur panjang, fa'akhbirin nasa, maka beritakan manusia, bahasanya barang siapa yang mengikat lihyahnya, mengikat jenggotnya, au taqallada wataran, nanti akan dijelaskan oleh syarih apa makna mengikat jenggot yang disebutkan dalam hadis ini. Barang siapa yang mengikat jenggotnya atau mengalungkan watar, tali dari busur panah, au istanja biraji'i dabbatin, atau beristinja dengan menggunakan roji dabbah, dengan menggunakan kotoran binatang, aw azmin, atau dengan menggunakan tulang. Fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka sungguhnya Muhammad alaihi salatu wassalam, yaitu Rasulullah, bari'un minhu, berlepas diri darinya. Naam, kita baca syarahnya. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, Ruwayfi'un huwa Ruwayfi' ibn Tsabit ibn Sakan. Ruwayfi', nama salah seorang sahabi yang merupakan perawi hadis ini, beliau adalah Ruwayfi' bin Tsabit bin As-Sakan bin Adi ibn Al-Harith min Bani Malik ibn Najjar Al-Ansari. Jadi beliau berasal dari Madinah, dari suku Ansar. Beliau juga seorang Najjari, yaitu dari Bani Malik bin An-Najjar. Waliya Barqata. Beliau pernah diangkat menjadi gubernur di wilayah Barqah. Jadi Barqah ini nama daerah. Watara Bulsa. Dan juga beliau pernah diangkat sebagai gubernur atau amir di daerah Tarabuls. Ini di daerah ya sekitar Mesir ya. Dan ini terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Beliau diangkat sebagai amir di Tarabuls pada tahun 46 Hijriah. Beliau diangkatnya pada tahun 46 Hijriah sebagaimana disebutkan dalam siar A'lam An-Nubala. Faftahaha Ifriqiyata. Maka kemudian beliau berhasil membuka Afrika. Berhasil membuka benua Afrika, yaitu berhasil menaklukkan dan mengislamkan benua Afrika, menjadikan Islam berkuasa di benua Afrika. Ini terjadi di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dipimpin bala tentaranya, pasukan kaum muslimin, oleh Ruwayfi' bin Tsabit Al-Ansari ini. Beliau berhasil membuka Ifriqiyah, yaitu benua Afrika, sanata sab'in wa arba'ina. Itu pada tahun 47 Hijriah. Jadi setahun setelah beliau diangkat menjadi amir di Tarabuls. Watuwufiya bi Barqata. Beliau meninggal di Barqah, sanata sittin wa khamsin ba'dal hijrah. Meninggal pada tahun 56 Hijriah. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Qala syarih hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, aqada lihyatahu, mengikat lihyah. Ini perintah dari Rasulullah untuk menyampaikan kepada manusia jika Ruwayfi berumur panjang. Anna man aqada lihyatahu, barang siapa yang mengikat lihyahnya. Nah, dijelaskan di sini. Apa makna mengikat lihyah? Ila, kata syarih hafizahullah, ma'nahu ma yaf'alunahu fil hurubi. Maknanya dikatakan, ini makna yang pertama, mengikat lihyah yang dimaksud dalam hadis ini, yang dilarang Rasulullah, adalah yang biasa mereka lakukan di peperangan. Jadi ini merupakan adat, kebiasaan yang dipakai atau digunakan, biasa dikerjakan oleh orang-orang Arab ketika mereka sedang di medan perang, sedang berperang. Min fatliha, yaitu memelintir atau mengeriting jenggotnya. Waqdiha, dan diikat, yaitu mengikat jenggot tersebut. Takabburan, dalam rangka takabur, dalam rangka menyombongkan diri. Ya. Dan ini biasa mereka lakukan di medan perang untuk menjatuhkan mental musuh. Ya, untuk menjatuhkan mental musuh dan menunjukkan kesombongan mereka. Dengan cara apa? Diikat jenggotnya, kemudian dipelintir, ya, dikeriting. Waqila, dan dikatakan pula maknanya, ini makna yang kedua, maknahu mu'alajatus sya'ri. Maknanya adalah ini termasuk bentuk perawatan dari rambut. Liyata'aqqada wa yataja'ada, agar rambut tersebut terikat dan menjadi keriting. Ala wajhit ta'annuthi wat tana'umi, agar rambut tersebut terikat dan menjadi keriting bentuknya, dan ini dilakukan untuk ta'annuth. Ta'annuth dalam bahasa Arab maknanya adalah ya, ta'annatha syai' ay sara mu'annathan. Ini secara bahasa, ta'annatha syai' ay sara mu'annathan. Adapun dalam lafaz misalnya biasa dipakai dalam jumlah Arabiyah, ta'annatha syakhsu, seseorang ta'annatha itu maknanya tashabbaha bil untha fi kalamihi wa harakatihi wa madharihi. Ini makna ta'annatha dalam bahasa Arab. In ta'annuth ini masdarnya, fi'ilnya ta'annatha, ya ta'annathu. Apa maknanya dalam bahasa Arab? Ta'annatha syakhsu ay tashabbaha bil untha, menyerupakan dirinya dengan wanita, dengan perempuan. Ya, baik dengan ucapannya, gerakannya, atau penampilannya. Itu berdandan seperti wanita, seperti perempuan. Ya. Jadi ini makna yang kedua. Mereka mengikat jenggotnya, kemudian dibuat keriting jenggotnya, ta'annusan, untuk ya, yatashabbah bin nisa. Wattana'uma, dan sekedar untuk bersenang-senang. Untuk bersenang-senang, dan untuk bermain-main. Waqila, makna yang ketiga, al-muradu aqduha fis salati ay kaffuha. Makna yang ketiga adalah mengikatnya ketika sholat, yaitu menahannya. Menahan lihyah, yaitu jenggot, ketika sholat. Barakallahu fikum. Ini semua ikhwani fillah, barakallahu fikum, adalah perkara yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana perkara-perkara yang berikutnya, dua perkara yang berikutnya yang akan disebutkan juga demikian. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu datang, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mengajarkan ad-dinul haq, mengajarkan agama yang benar, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melestarikan adat atau tradisi yang mana adat dan tradisi itu dibenci Allah atau tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ini, di sana berapa banyak adat dan tradisi bangsa Arab yang kemudian ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihapus oleh Rasulullah setelah datangnya Islam. Ya. Kalau seandainya agama Islam ini Allah turunkan, agama Islam yang didakwahkan Rasulullah tujuannya adalah untuk melestarikan adat dan tradisi masyarakat setempat, tanpa melihat apakah adat tersebut dicintai Allah ataukah tidak, diridhai Allah ataukah tidak, maka niscaya Rasulullah akan melestarikan adat, istiadat, dan tradisi bangsa Arab di mana beliau hidup ketika itu. Ya. Tapi justru kenyataan yang terjadi sebaliknya. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, berapa banyak tradisi dan adat istiadat bangsa Arab yang beliau tentang dan beliau hapuskan, sehingga dengan itulah beliau mengalami permusuhan dan penentangan dari bangsa Arab. Ya. Nah, terlebih lagi jika adat dan tradisi tersebut bertentangan dengan pondasi dan sendi-sendi agama tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Ini adat dan tradisi yang sekedar ya, tidak sampai merusak tauhid, katakanlah ya. Kalaupun ini dilarang, ini adalah kemaksiatan ya. tasyabbuh bin nisa, illahnya karena menyerupai wanita, dan juga karena ya ada unsur takabbur di sana sehingga dilarang. Naam, ini pun ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diingkari, apalagi jika adat dan tradisi itu merusak sendi-sendi tauhid dan akidah as-sahihah. Maka dari sini kita tahu, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, batilnya dakwah yang menyeru kepada pelestarian adat dan tradisi tanpa memandang apakah adat dan tradisi itu sesuai dengan ajaran yang dibawa Rasulullah ataukah tidak, sesuai dengan ajaran Al-Quran ataukah tidak, ya, bersikukuh. Yang penting adat itu harus dilestarikan dengan berbagai macam argumen dan alasan-alasan yang tidak dibenarkan secara syar'i. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, taqallada wataran au taqallada wataran, yaitu mengalungkan watar, tali dari busur panah. Ai ja'alahu qiladatan fi 'unuqihi, yaitu menjadikan tali busur panah itu kalung di lehernya. Au 'unuqi dabbatihi, atau di leher hewan tunggangannya. Min ajli alwiqayati minal ain, dengan tujuan untuk perlindungan dari ain, dari penyakit al-ain. Dan inilah syahidnya yang terkait dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang mengalungkan watar. Dan ini tidak hanya berlaku pada watar, segala bentuk yang dikalungkan dengan tujuan untuk melindungi dari ain atau kejelekan secara umum. Qala hafizahullahu ta'ala istanja, yaitu pada lafadz hadis awistanja biraji'i dabbatin. Istanja maknanya adalah ai azalan najwa. An-najwa adalah ma yakhruju minal batn min rihin au ghaitin. Dalam bahasa Arab, an-najwa maknanya adalah segala sesuatu yang keluar dari perut. Ma yakhruju minal batn min rih, baik berupa angin au ghait, atau kotoran. Itu makna najwa. Sehingga makna istanja itu adalah menghilangkan najwa, menghilangkan kotoran. Wahual adhirata, wahual adhiratu. An-najwa sinonimnya, ya, muradifnya adalah al-adhirah, dengan ain yang di fathah, dal yang di kasrah, dan ra yang di fathah. Adhirah maknanya sama, kotoran. Anil makhraj, dari tempat keluarnya. Ini makna istanja dalam bahasa Arab, yaitu membersihkan kotoran yang keluar dari perut, ya, membersihkan tempat keluarnya, ya. Ini makna istanja. Qala hafizahullah biraji'i dabbatin. Ar-raji'u ar-rawthu. Ar-raji' itu maknanya adalah kotoran hewan. Ar-rawth summiya raji'an, kotoran hewan disebut sebagai raji', li'annahu raja'a an halatihi al-ula ba'da an kana 'alafan. Dinamakan sebagai raji', ini dengan wazan apa? Wazannya fa'il. Asal katanya dari raja'a, itu kembali. Kenapa disebut raji'? Karena kotoran hewan itu kembali dari kondisinya yang semula. Ba'da an kana 'alafan, setelah sebelumnya berupa makanan hewan, kemudian setelah dimakan oleh hewan tersebut, dicerna oleh ya badannya, oleh perutnya, saluran pencernaannya, alat-alat pencernaannya, kemudian keluar dalam bentuk ya kotoran, sehingga dinamakan roji'. Bari'un minhu au azmin, kalau azm maknanya jelas ya, tulang, tulang belulang. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari'un minhu, Maka sungguhnya Muhammad alaihi salatu wasalam bari'un minhu. Bari'un minhu. Qala asy-syarih hafizahullah, hadza wa'idun syadidun fi haqqi man fa'ala dzalika. Bari'un minhu dari kata bara'ah, yaitu atau ya yatabarra, yaitu berlepas diri dari sesuatu. Ini pernyataan dari Rasulullah bahwasanya sesungguhnya beliau berlepas diri dari orang-orang yang melakukan amalan-amalan seperti ini. Maka dijelaskan oleh syarih di sini, hadza wa'idun syadidun, ini adalah ancaman yang keras, fi haqqi man fa'ala dzalik, ancaman yang keras bagi orang yang melakukan itu, yaitu melakukan ketiga hal yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama apa? Aqdul lihya, mengikat jenggot, ya, dengan makna-makna yang disebutkan tadi, baik mengikat jenggot ketika perang takabburan dalam rangka menyombongkan diri, atau mengikat jenggot untuk ta'annus, ya, untuk menyerupai wanita dan tana'um bermain-main, atau yang ketiga menahannya, mengikatnya untuk menahan jenggot tersebut ketika sholat. Kemudian yang kedua adalah taqallud al-watar, yaitu mengalungkan watar atau yang semisalnya di leher untuk menolak ain. Dan yang ketiga adalah beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Maka ini semua perbuatan-perbuatan ini mendapatkan ancaman keras dari Rasulullah, bahasanya Rasulullah berlepas diri darinya. Yang seperti ini, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, disebutkan oleh para ulama qaidah terkait dengan kabirah. Apa saja dosa yang termasuk kabirah min kabairid dzunub? Apa saja dosa yang termasuk dosa besar? Karena di sana dosa ada terbagi dua, ada shagair atau shagirah, dosa kecil, dan kabirah, jamaknya kabair. Maka disebutkan oleh para ulama di antara qaidah suatu dosa tergolong dosa besar adalah ketika disebutkan dalam lafadz hadis bahwasanya Rasulullah berlepas diri dari pelakunya. Maka ini menunjukkan bahwasanya dosa tersebut termasuk dosa besar, ya. Qala asy-syarih hafizahullahu taala wa ra'ah, al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadis. Makna global dari hadis ini. Yukhbiru sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna hadha as-sahabiyya sayatulu umruhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya sahabat ini, yaitu Ruwaifi bin Tsabit al-Ansari, akan sayatulu umruhu, akan panjang umurnya. Hidup dengan umur yang panjang, hatta yudrika unasan, sampai dia mendapati manusia, itu mendapati zaman di mana manusia yukhalifuna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam fil liha, menjumpai suatu masa di mana manusia ketika itu menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dalam permasalahan lihya, dalam permasalahan apa? Jenggot. Alladhi huwa tawfiruha ay alladhi min hadiyin nabi fi mas'alatil liha tawfiruha, yang mana sunnah nabi, petunjuk nabi terkait dengan liha. Liha ini bentuk jamak dari lihyah. Lihyah bentuk mufradnya, tunggalnya, bentuk jamaknya liha. Yang mana petunjuk nabi terkait dengan jenggot adalah tawfiruha, membiarkannya panjang. Wa ikramuha, dan memuliakannya. Memuliakan jenggot tersebut, memanjangkannya sebagaimana adanya, tidak dipangkas, tidak dipotong, ya, tidak dibentuk. Wa ikramuha, dan juga memuliakan jenggot tersebut, dirawat dengan baik, ya, dirapikan, diberi wewangian, dan semisalnya. Dari bentuk-bentuk ikramul lihyah, memuliakan jenggot. Al-ilal abath, yang mana petunjuk Nabi adalah demikian, tapi manusia malah beralih ke al-abath, yaitu sikap menyia-nyiakan biha, menyia-nyiakan lihyah tersebut. Ala wajhin yatashabbahuna fihi bil-a'ajim. Menyia-nyiakan lihyah tersebut, jenggot tersebut, menyerupai orang-orang ajam. Orang-orang ajam, ya, yaitu dari kalangan selain Arab. Au bi ahli tarfi wal muyu'ati. Atau mereka menyia-nyiakan jenggot tersebut karena menyerupai ahlu taraf. Ahlu taraf ini orang-orang yang suka berhura-hura, berfoya-foya, ya, hidup bersenang-senang, yang tidak memperhatikan agama. Ini ahlu taraf. Wal muyu'ati, dan orang-orang menyerupai orang-orang yang memiliki sikap muyu'ah. Muyu'ah itu sikap lembek, sikap kewanita-wanitaan, ya, tidak memiliki rojulah, tidak memiliki kejantanan, dan bukan pria sejati lah, itu ya istilahnya. Ini ahlul muyu'ah, orang yang lembek dan sikapnya, tutur katanya, penampilannya menyerupai wanita. Au yukhilluna bi aqidati tauhidi bi isti'malil wasa'il syirkiyati. Atau menjumpai zaman di mana manusia ketika itu melanggar akidah tauhid dengan menggunakan wasilah-wasilah syirkiyah, yaitu hal-hal yang mengandung unsur kesyirikan. Fayalbasunal qalaida, sehingga mereka memakai qalaid, bentuk jamak dari qiladah, kalung. Au yulbisunaha dawabbahum, atau mereka memakaikannya, kalung tersebut, ke binatang-binatang mereka, ke hewan-hewan tunggangan mereka. Dawab, bentuk jamak dari dab. Yastadfa'una biha al-mahdhura. Mereka menggunakan kalung tersebut, memakaikan kalung tersebut dalam rangka untuk menolak mahdhur, menolak perkara yang tidak mereka inginkan. Menolak kejelekan, atau disilakan tolak balak, ya. Aw yartakibuna ma naha anhu nabiyuhum minal istijmari bi rawthid dawabi wal 'idhami. Atau juga dia akan mendapati manusia di suatu zaman melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh nabi mereka, yaitu berupa istijmar. Istijmar itu, ya, bersuci dengan menggunakan selain air. Itu makna istijmar. Kalau secara bahasa, ya, istinja itu bersuci, ya. Adapun istijmar ini lebih khusus, bersuci tapi tidak menggunakan air, menggunakan media selain air, ya. Boleh dalam Islam istijmar, boleh dengan batu, boleh dengan tisu, boleh, ya. Yang dilarang adalah beristijmar dengan rawth, ya, yaitu kotoran hewan yang sudah mengering. Karena terkadang kotoran hewan yang sudah mengering bentuknya seperti batu, keras. Tapi yang seperti itu dilarang Rasulullah SAW. Begitu juga tulang. Tulang terkadang bentuknya seperti batu, keras, ya. Tapi yang seperti ini juga dilarang. Nah, di sana memang ada ketentuan-ketentuan istijmar di dalam syariat. Dilarang menggunakan benda-benda yang disebutkan di dalam nas, dilarang untuk istijmar dengannya. Misalnya rawth atau idham, tulang. Begitu juga istijmar dengan makanan. Ya, itu juga tidak boleh. Nah, yang diperbolehkan adalah batu atau yang semisalnya, tisu, kain, dan yang semisalnya. Qala asy-syarih hafizahullahu taala, fa awsa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sahibahu ay yuballigha al-ummata anna nabiyyahum yatabarra'u mimman yaf'alu syai'an min dzalika. Maka Nabi mewasiatkan kepada sahabatnya tersebut, yaitu Ruwaifi bin Thabit Al-Ansari, untuk menyampaikan kepada umat bahwasanya Nabi umat ini berlepas diri dari setiap yang melakukan sesuatu dari perkara-perkara tersebut. Qala munasabatul hadithi lil bab. Kesesuaian hadis ini dengan bab yang sedang dibahas. Anna fihi an-nahya an taqlidil awtari. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat penafian atau terdapat pelarangan, nahyu. Terdapat larangan untuk memakai autar, bentuk jamak dari watar, tali busur panah, mengalungkannya, lidaf'i al-mahdhurat, untuk menolak berbagai macam kejelekan. Wa annahu syirkun. Dan bahwasanya perkara itu termasuk kesyirikan, yaitu mengalungkan watar atau yang semisalnya untuk menolak bala. Li'annahu la yaqdiru 'ala dzalika illallahu, karena tidak ada yang mampu untuk menolak kejelekan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang mengalungkan watar atau yang semisalnya di lehernya atau leher tunggangannya untuk menolak bala, maka dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ma yustafadu minal hadith. Fawaid yang bisa diambil dari hadith ini. Al-faidatul ula. Alamun min a'lamin nubuwati. Di dalam hadis ini terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW. Fa inna ruwaifi'an talat hayatuhu ila sanati sittin wa khamsin ba'dal hijrah. Karena sungguhnya Ruwaifi' panjang hidupnya, yaitu umurnya panjang sampai pada tahun 56 Hijriah. Al-faidatu al-thaniyah, wujubu ikhbarin nasi bima umiru bihi wa nuhu anhu, mimma yajibu fi'luhu au tarkuhu. Wajibnya menyampaikan kepada manusia dengan apa yang mereka diperintahkan dengannya, atau menyampaikan kepada manusia tentang perkara yang mereka dilarang darinya. Mimma yajibu fi'luhu, baik yang wajib untuk dilakukan atau wajib untuk ditinggalkan. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ruwaifi' radhiyallahu anhu. Beliau mengemban amanah menyampaikan apa yang diperintahkan Rasulullah berupa perkara-perkara yang dilarang ini kepada manusia. Al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga, masyru'iyatu ikramil lihyah, disyariatkannya memuliakan jenggot. Wa ifaiha, dan juga di sini terdapat disyariatkannya membiarkan jenggot memanjang. Ifa itu maknanya adalah membiarkan, itu membiarkan jenggot panjang. Wa tahrimil abath, dan diharamkannya bersikap abath, menyia-nyiakan jenggot, baik bihalqin, baik dengan mencukur habisnya, au qassin, atau memotongnya, mengguntingnya, atau memangkasnya, memendekkannya, au aqdin, atau dengan mengikatnya, au taj'idin, atau dengan mengeritingnya, au ghairi dzalik, atau yang semisalnya. Wallah alam, apa di zaman ini ada yang mengeriting jenggot? Ada enggak dari orang-orang, ya? Nah, ada ya. Nah, yang seperti ada juga seperti itu. Nah, Muslim. Nah, disampaikan ini ya, disampaikan nasihat ini. Bahwasanya yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Mungkin karena tidak tahu, ya, jauhnya kaum Muslimin dari ilmu, maka kita yang sudah mengerti ilmu wajib untuk menyampaikan ketika mendapati perkara mungkar, ya, yang disebutkan dalam hadis ini. Al-faidatul rabi'ah, tahrimu ittikhadil qiladati lidaf'il mahdhuri wa annahu syirkun. Diharamkannya untuk memakai qiladah, kalung, untuk menolak bala, dan ini termasuk kesyirikan. Al-faidatul khamisah, tahrimul istinja'i birrawthi wal 'azmi. Diharamkannya istinja, yaitu istijmar, dengan menggunakan rawth, kotoran hewan atau tulang. Al-faidatus sadisah wa wal akhirah, an hadhil jaraima al madhkurata min al kabair, bahwasanya perkara-perkara dosa yang disebutkan dalam hadis ini termasuk kabair, termasuk dosa besar. Dalilnya apa? Sebagaimana yang disebutkan tadi, kaidahnya adalah ketika suatu dosa diancam dengan bahwasanya Rasulullah berlepas diri darinya, maka dosa tersebut termasuk kabirah min kabairidz dzunub. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.